Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai dari halaman 34. Kitab Rahasia-Rahasia Haji bab ke-1 lanjutan. Kelebihan dan kemakruhan bermukim di Makkah. Dipeliharakan dia kiranya oleh Allah Ta'ala. Dimakruhkan oleh orang-orang yang takut dan berhati-hati dari para ulama bermukim atau bertempat tinggal di Makkah. Karena tiga perkara. Pertama, ditakuti kebimbangan dan kejenakan hati dengan Baitullah. Karena yang demikian itu kadang-kadang membekas pada tetap membakarnya hati penghormatan. Dan begitulah, maka Umar Dhamwa'an memukul beberapa orang yang mengerjakan haji. Apabila berhaji, seraya mengatakan, "Hai orang Yaman, Yamanmu. Hai orang Syam, Sammu. Hai orang Irak, Irakmu." Dari itu bercita-cita Umar radhiyallahu anhu melarang manusia daripada membanyakkan tawaf dan berkata, "Aku takut akan jinaknya hati manusia dengan rumah ini." Kedua, bergelurannya kerinduan dengan berpisah supaya membangkitkan panggilan untuk kembali lagi. Bahwa Allah Ta'ala menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Artinya mereka berkumpul dan kembali kepadanya berkali-kali dan tidak melaksanakan keperluan hidupnya di situ. Berkata sebagian dari mereka, "Adalah engkau pada suatu negeri dan hatimu rindu kepada Mekah. Tersangkut hati dengan rumah itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau berada padanya. Sedang engkau merasa kebimbangan hati menetap di situ dan hatimu ke negeri lain." Berkata sebagian ulama salaf, "Berapa banyak orang yang di Khurasan dan lebih dekat hatinya ke rumah ini daripada orang yang bertawaf mengelilinginya." Dan dikatakan bahwa Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang bertawaf Ka'bah dengan mereka. Mereka mendekatkan diri atau bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, ditakuti berbuat kesalahan dan kedosaan di Makkah. Bahwa yang demikian itu dilarang dan wajar memperoleh kutukan Allah Azza wa Jalla karena mulianya tempat tersebut. Diriwayatkan dari Wuhaib bin Al-Wardil Maki yang mengatakan, "Adalah aku pada suatu malam di samping Hajar Aswad mengerjakan salat. Maka aku mendengar suatu perkataan di antara Ka'bah dan tirai-tirainya yang mengatakan, 'Kepada Allah aku mengadu, kemudian kepada engkau, wahai Jibril, akan apa yang aku jumpai orang-orang yang tawaf di kelilingku, daripada pemikiran mereka tentang pembicaraan, kesia-siaan dan permainan mereka. Sesungguhnya, jika mereka tidak mencegah diri daripada yang demikian itu, niscaya aku akan bergerak dengan gerakan dan akan kembali tiap-tiap butir batu daripadaku ke bukit yang batu itu dipotong daripadanya." Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tidak adalah suatu negeri yang diseksakan hamba padanya dengan sebab niat sebelum diamalkan selain Makkah." Lalu Ibnu Mas'ud membaca firman Allah Ta'ala, "Faman yurid fihi bilihadim bi dulmin nutikhu min adabin alim." Artinya, "Dan barang siapa ingin melakukan kesalahan di sana dengan tidak jujur, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih, yakni di atas semata-mata kehendak. Ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu berlipat ganda di Mekah, sebagaimana kebajikannya berlipat ganda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada yang mengatakan, berbuat monopoli di Mekah adalah termasuk merusakkan kehormatan. Dan ada yang mengatakan juga, membohong. Berkata Ibnu Abbas, berdosa aku 70 dosa di Raqiyah. Lebih baik kepadaku daripada aku berdosa satu dosa di Mekah. Raqiyah ialah suatu tempat antara Mekah dan Taif. Dan karena ketakutan itu, sampai sebagian orang yang bermukim di Mekah tidak membuang air atau berkodoh hajat di tanah haram. Tetapi ia keluar ke tanah halal ketika berkodoh hajat. Sebagian mereka bermukim sebulan dan tidak meletakkan lembungnya di atas bumi. Dan karena larangan dari bermukim itu, maka sebagian ulama memakruhkan sewa rumah-rumah di Mekah. Dan jangan ada menyangka bahwa makruhnya bermukim itu berlawanan dengan kelebihan tempat atau Mekah. Karena ini adalah makruh yang disebabkan ialah kelemahan dan keteledoran orang banyak daripada menegakkan hak tempat mulia itu. Maka maksud dari perjalanan ini bahwa meninggalkan mukim adalah lebih utama. Artinya dengan tambahan kepada bermukim itu serta keteledoran dan kebimbangan hati. Adapun ada kalanya lebih utama bermukim serta menyempurnakan akan hak-haknya. Maka amatlah jauh yang demikian itu. Betapa tidak? Sewaktu Rasulullah SAW kembali ke Mekah, lalu menghadap ke Ka'bah seraya berkata, bahwa engkau adalah sebaik-baik bumi Allah Azza wa Jalla, dan yang lebih tercinta dari segala negeri Ta'ala, dan yang lebih tercinta dari segala negeri Allah Ta'ala kepadaku. Jikalau tidaklah aku dikeluarkan daripada engkau, niscaya tidaklah aku keluar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Uda'. Betapa tidak? Memandang pada rumah itu adalah ibadah. Dan kebajikan padanya berlipat ganda, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Kelebihan Madinah mulia dari negeri-negeri lain. Tiadalah sesudah Makkah suatu tempat yang lebih utama dari Madinah atau kota Rasulullah SAW. Maka amalan padanya juga berlipat ganda pahalanya. Bersabda Nabi SAW, Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salati fima siwahu ilal masjidil haram. Satu sholat di masjidku ini adalah lebih baik dari 1000 sholat pada lainnya selain masjidil haram. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Begitu pula tiap-tiap amalan di Madinah dengan 1000 ganda pahalanya. Dan sesudah Madinah, Nabi, maka adalah bumi yang kudus atau Baitul Maqdis. Maka satu sholat padanya disamakan dengan 500 sholat pada lainnya. Selain Masjidil Haram. Dan begitu pula amalan-amalan lain. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, satu sholat di Masjid Madinah sama dengan 10.000 sholat. Dan satu sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 1.000 sholat. Dan satu sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat. Bersabda Nabi SAW, barang siapa sabar di atas kesukarannya, dan karena menempatinya, niscaya aku memberinya syafaat kepadanya pada hari kiamat. Bersabda Nabi SAW, barang siapa sanggup untuk meninggal di Madinah, maka hendaklah ia meninggal di situ. Sesungguhnya tidak meninggal seorang di Madinah, melainkan aku memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Dan tiadalah sesudah tempat yang tiga ini, di mana segala tempat padanya sama, selain dari gua. Maka bermukim di dalam gua untuk murabatah atau mengikatkan jiwa kepada Allah di dalamnya, niscaya padanya itu keutamaan besar. Karena itulah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diikatkan kendaraan kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beraliran sebagian ulama kepada membuat dalil dengan hadis ini tentang dilarang menggunakan kendaraan atau bermusafir untuk berziarah ke tempat-tempat orang syahid, kuburan-kuburan ulama, dan orang-orang soleh. Dan tiada jelas bagiku bahwa keadaan seperti itu, tetapi berziarah adalah disuruh ke tempat-tempat tadi. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah aku telah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Dan janganlah kamu mengatakan, tinggalkanlah berziarah itu. Diriwayatkan Muslim dari Buraidah bin Al-Husayn. Hadis itu datang mengenai masjid dan tidaklah searti dengan masjid itu, tempat-tempat orang syahid. Karena segala masjid, sudah masjid yang tiga itu adalah serupa. Dan tidak ada negeri, melainkan padanya ada masjid. Maka tidak ada arti bermusafir berangkat ke masjid lain. Adapun tempat-tempat orang syahid, maka tidaklah sama, tetapi keberkatan menziarahinya adalah menurut tingkat derajat mereka pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau ada pada suatu tempat, tidak ada masjid padanya, maka baginya mengikat kendaraan atau berangkat ke tempat yang ada padanya masjid dan berpindah ke situ secara keseluruhan jika ia mau. Kemudian, saya kiranya, adakah orang yang mengatakan tadi melarang berangkat berziarah ke kuburan Nabi-Nabi alaihissalam seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Yahya, dan lain-lainnya alaihissalam, maka larangan terhadapnya itu adalah sangat mustahil. Maka apabila ia membolehkan ini, niscaya kuburan wali-wali, ulama-ulama, dan orang-orang soleh adalah searti dengan itu. Lalu tidaklah jauh dari kebenaran, bahwa itulah di antara tujuan berangkat itu, sebagaimana menziarahi para ulama ketika hidupnya, termasuk di antaranya maksud-maksud ini pada keberangkatan berziarah itu. Adapun tempat tinggal, maka yang lebih utama bagi seorang murid membiasakan tinggal di tempatnya sendiri apabila telah tiada maksudnya dari bermusafir itu, menambahkan ilmu pengetahuan manakala keadaannya selamat di tanah airnya. Kalau tidak selamat, maka hendaklah ia mencari tempat yang lebih mendekati kepada kesunyian, lebih menyelamatkan bagi agama, lebih mengosongkan hati dan segala kebimbangan, dan lebih mudah beribadah. Maka itulah tempat yang lebih utama baginya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, negeri-negeri itu adalah negeri Allah Azza wa Jalla, dan segala makhluk adalah hambanya. Maka di mana saja berjumpa dengan teman, lalu bermukimlah dan pujilah akan Allah Ta'ala. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Az-Zubair. Pada hadis tersebut, barang siapa diberi berkat baginya pada sesuatu, maka hendaklah diteruskannya. Dan barang siapa dijadikannya kehidupannya pada sesuatu, maka janganlah ia berpindah daripadanya, sehingga berubahlah terhadap dirinya. Berkata Abu Nu'aim, barang siapa diberi berkat baginya pada sesuatu, maka hendaklah diteruskannya. Dan barang siapa dijadikannya kehidupannya pada sesuatu, maka janganlah ia berpindah daripadanya, sehingga berubahlah terhadap dirinya. Berkata Abu Nu'aim, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri meletakkan karung kulit di atas bahunya dan memegang kedua alas kaki dengan tangannya. Lalu aku bertanya, hendak kemana, wahai ayah Abdullah? Menjawab Sufyan, ke negeri yang dapat aku penuhkan padanya karung kulitku dengan dirham. Pada suatu cerita lain, sampai kepadaku berita tentang sesuatu kampung, padanya banyak kemudahan dan akan aku bermukim padanya. Berkata Abu Nuaim, lalu aku bertanya, akan Tuhan kerjakan ini, wahai ayah Abdullah? Menjawab Sufyan, ya, apabila engkau mendengar kemudahan pada suatu negeri, maka tujukanlah, karena itu lebih menyelamatkan bagi agamamu dan mengurangkan kesusahanmu. Dan berkata Abu Nuaim, ini zaman buruk, tidak merasa aman padanya bagi orang-orang kecil, maka betapa lagi dengan orang-orang yang terkenal. Inilah zaman yang engkau pindah dan berpindah seseorang dari suatu kampung ke kampung lain, melarikan agamanya dari berbagai macam fitnah. Diceritakan dari Abu Nuaim bahwa ia berkata, demi Allah, tiada aku ketahui negeri mana yang lebih tenteram. Lalu orang mengatakan kepadanya, Khurasan. Maka ia menjawab, di situ berbagai macam aliran atau mazhab dan banyak pendapat-pendapat yang merusak. Lalu dikatakan, kalau begitu negeri Syam. Abu Nuaim menjawab, diisyaratkan kepadamu dengan anak-anak jari. Maksud Abu Nuaim, kemasyhuran atau terkenal. Lalu dikatakan, kalau begitu negeri Irak. Ia menjawab, negeri orang-orang yang perkasa. Lalu disambung, Makkah. Abu Nuaim menjawab, Makkah menghancurkan kantong dan badan. Berkata kepada Nuaim seorang perantau, aku bercita-cita bertempat di Makkah, maka berikanlah kepadaku petunjuk atau nasihat. Menjawab Abu Nuaim, aku berikan petunjuk kepadamu 3 perkara. Jangan engkau bersolat pada shaf pertama. Jangan berteman dengan orang Quraisy dan jangan engkau lahirkan sedekah. Dan sesungguhnya dimakruhkan shaf pertama karena ia menjadi terkenal, lalu merasa tidak ada apabila ia tidak datang, maka bercampurlah dengan amalannya, perhiasan dan membuat-buat. Pasal kedua tentang syarat wajib haji, sah rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan larangan-larangannya. Adapun syarat-syarat, maka syarat sah haji adalah 2. Waktu dan Islam. Maka salah haji anak kecil, dan ia melakukan ihram sendiri, jika ia sudah mumayyiz, atau dapat membedakan antara buruk dengan baik, dan sebagainya. Dan dikerjakan ihram oleh walinya untuknya kalau masih kecil dan dikerjakan apa yang dikerjakan pada haji dari tawaf, sa'i dan lainnya. Adapun waktu maka yaitu Syawal, Zulkaidah dan 9 hari dari Zulhijjah sampai terbit fajar dari hari raya haji. Barang siapa melakukan ihram pada bukan waktu ini, maka itu adalah umrah. Dan seluruh tahun adalah waktu bagi umrah. Tetapi orang yang sedang melakukan ibadah haji pada hari-hari di Mina, maka tidak seyogyalah ia melakukan ihram umrah. Karena tidak mungkin ia melaksanakan umrah itu sesudah ihram tadi, sebab ia sedang melakukan amalan haji di Mina. Syarat-syarat menjadinya dari haji Islam adalah 5. Islam, merdeka, baligh, berakal, dan waktu. Kalau dilakukan ihram oleh anak kecil atau hamba sahaya tetapi telah menjadi merdeka hamba sahaya tadi dan telah baligh anak kecil tadi, sewaktu di Arafah atau sewaktu di Musdalifah dan ia kembali ke Arafah sebelum terbit fajar, maka mencukupilah bagi keduanya itu untuk haji Islam. Karena haji itu adalah Arafah. Dan tidaklah di atas keduanya dan selain menyembelih seekor kambing. Diisyaratkan syarat-syarat yang di atas tadi terhadap jadinya umroh sebagai ibadah fardu Islam selain waktu. Tentang syarat Jadinya haji sebagai ibadah sunat dari orang-orang yang merdeka dan baligh, maka yaitu sudah lepas tanggungan kewajibannya dari haji Islam. Maka haji Islamlah yang didahulukan. Kemudian haji qada bagi orang yang rusak hajinya ketika wukuf. Kemudian haji nazar atau haji kaul. Kemudian haji menggantikan orang-orang lain atau haji ni'abah. Kemudian haji sunnah. Tartib susunan ini adalah mustahak. Dan seperti itulah yang terjadi, walaupun diniatkan sebaliknya. Adapun syarat-syarat yang mewajibkan haji ialah lima. Baligh, Islam, berakal, merdeka, dan sanggup. Orang yang wajib atasnya haji fardu, niscaya wajib pula atasnya umroh fardu. Siapa yang bermaksud memasuki Makkah untuk berziarah atau berniaga, dan ia bukan penjual kayu api, niscaya wajiblah berikhram, menurut kata sebagian ulama. Kemudian ia bertahalul atau keluar dari ikhram dengan amalan umroh atau haji. Mengenai kesanggupan, ada dua macam. Pertama, secara langsung dan itu mempunyai beberapa sebab. Adapun mengenai dirinya, maka dengan kesehatan. Adapun mengenai jalan, maka dengan bagus dan amannya tanpa laut yang berbahaya dan musuh yang melakukan paksaan. Adapun mengenai harta, maka dengan diperolehnya belanja, perongkosan pergi dan pulang ke tempat asalnya atau tanah airnya, baik ia mempunyai keluarga atau tidak. Karena berpisah dengan tanah air itu berat. Dan lagi ia mempunyai perbelanjaan untuk orang yang wajib ditanggungnya dalam masa pergian haji. Dan ia mempunyai apa yang akan dilunaskannya dengan segala utang-utangnya, dan sanggup ia mempunyai kendaraan atau menyewanya dengan tempat pembawanya atau mahmal, atau dengan hewan yang diletakkan tempat pembawa di atasnya, kalau tempat pembawa itu melekat di atas hewan. Kedua, ialah kesanggupan orang lemah yang lumpuh dengan hartanya, yaitu memberi ongkos orang yang mengerjakan haji padanya setelah selesai orang yang diongkosi itu mengerjakan haji Islam atau haji fardu bagi dirinya sendiri, dan mencukupi ongkos pergi dengan kendaraan hewan dalam hal yang semacam ini. Anak, apabila menyerahkan ketaatannya kepada ayahnya yang lumpuh, maka jadilah ayahnya itu dianggap mampu. Dan kalau ia menyerahkan hartanya, maka dianggap tidak mampu. Karena pengkhidmatan dengan badan adalah suatu kemuliaan bagi anak. Dan penyerahan harta adalah menjadi sebutan-sebutan terhadap ayah. Orang yang sanggup, wajiblah mengerjakan haji dan boleh ia mengemudiankan. Tetapi ia padanya ada bahaya. Kalau mudah ia mengerjakan haji, walau itu pada akhir umurnya, niscaya gugurlah haji daripadanya. Jika ia meninggal sebelum haji, niscaya ia menjumpai Allah Azza wa Jalla dalam keadaan maksiat disebabkan meninggalkan haji. Dan adalah haji itu dihajikan dari harta peninggalannya, meskipun ia tidak mewasiatkan, seperti juga hutang-hutang yang lain. Jika sanggup, ia pada suatu tahun, tetapi tiada ia keluar untuk haji bersama manusia lain, dan hartanya binasa pada tahun itu sebelum manusia ramai melaksanakan haji, kemudian ia meninggal, niscaya ia menjumpai Allah Azza wa Jalla, dan tak ada haji atasnya. Orang yang meninggal dan tidak mengerjakan haji serta dalam keadaan muda, maka keadaannya adalah amat sulit pada sisi Allah Ta'ala. Berkata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku telah bercita-cita mau menuliskan surat ke segala ibu kota dengan mewajibkan pajak terhadap orang yang tidak mengerjakan haji, sedang ia sanggup berjalan. Dari Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhi, Mujahid, dan Tawus. Jikalau tahulah engkau akan seorang kaya yang wajib atasnya haji, kemudian meninggal ia sebelum mengerjakan haji, niscaya tidaklah engkau bersolat jenazah atasnya. Sebagian mereka mempunyai tetangga orang kaya, maka meninggallah tetangga itu dan tidak melakukan haji. Lalu tidak dilakukan sholat di atas orang kaya tadi. Dan adalah Ibnu Abbas berkata, barang siapa meninggal dan tidak mengeluarkan zakat dan tidak mengerjakan haji, niscaya orang itu meminta kembali ke dunia. Lalu Ibnu Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla, Rabbi rizji'uni la'ali a'malu salikham fima taraktu. Artinya, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Berkata Ibnu Abbas, yaitu haji. Adapun rukun, di mana haji itu tidak sah tanpa rukun-rukun itu adalah 5. Ihram, tawaf, sa'i sesudah tawaf, wukuf di Arafah, dan bercukur sesudahnya. Menurut suatu kaul atau pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama, dan rukun umroh begitu juga kecuali wukuf. Yang wajib yang dapat ditempel atau digantikan dengan dam adalah 6. Ihram dari mikot. Maka orang yang meninggalkan dan melewati mikot itu ke suatu tempat, maka atasnya sah. Kambing atau kibas atau biri-biri dan dikenakan dam atau penyembelian padi adalah sekata atau sepakat antara para ulama. Tentang bersabar di Arafah sampai terbenam matahari, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina dan tawaf wada, maka yang 4 ini ditempelkan dengan dam apabila ditinggalkan, menurut salah satu dari 2 kaul. Dan menurut kaul yang kedua, padanya dam secara sunat saja. Adapun cara mengerjakan haji dan umrah, ada 3. Pertama, secara ifrad atau menyendirikan. Itulah yang lebih utama. Caranya yaitu mendahulukan haji sendirian. Apabila telah selesai haji, lalu keluar ke tanah halal. Maka ia ihram lagi dan mengerjakan umroh. Dan tanah halal yang lebih utama untuk ihram umroh adalah Al-Jirana, kemudian At-Tan'im, kemudian Al-Hudaybiyah. Dan tidaklah di atas orang yang berhaji ifrat dikenakan dam. Kecuali kalau ia mau berbuat tatawu atau bersedekah sunnah. Kedua, secara kiron atau bersama-sama. Yaitu dikumpulkan seraya ia mengatakan, Labbaika bihijatin wa umratin ma'a. Artinya, aku perkenankan seruanmu bersama-sama haji dan umrah. Maka jadilah ia berikhram dengan keduanya. Dan mencukupilah segala amalan haji dan masuklah umroh di bawah haji. Sebagaimana masuknya wudu di bawah mandi. Kecuali apabila bertawaf dan bersa'i sebelum wukuf di Arafah. Maka sa'inya itu dikira dari 2 ibadah tadi atau haji dan umroh. Adapun tawafnya maka tidak dikira. Karena syarat tawaf fardu pada haji adalah sesudah wukuf. Dan atas orang yang melakukan haji qiran menyembelih dam. Ini menjadi yang keenam dari yang kena dam catatan. Kecuali ia orang Mekah, maka tidak apa-apa atasnya karena ia tidak meninggalkan mikotnya, sebab mikotnya ialah Mekah. Ketiga, secara tamato atau bersenang-senang. Yaitu bahwa dilampauinya mikot dengan berikhram umrah dan bertakhalul di Mekah serta bersenang-senang dengan segala larangan bagi seorang yang berikhram sampai datang waktu haji. Kemudian ia berikhram dengan haji dan tidaklah bernama tamattu kecuali dengan 5 syarat. Pertama, bahwa dia tidak termasuk penduduk Masjidil Haram. Yang dianggap penduduk Masjidil Haram ialah orang yang tinggal pada jarak jauh yang tidak diperpendekkan atau dikosorkan salat padanya. Kedua, bahwa didahulukan umroh atas haji. Ketiga, bahwa umrohnya itu terjadi pada bulan-bulan haji. Keempat, bahwa dia tidak kembali kepada miqat haji dan tidak kepada jarak jauh yang sama dengan miqat haji untuk ihram haji. Kelima, bahwa adalah haji dan umrohnya itu dari satu orang. Apabila sifat-sifat ini diperoleh, maka adalah ia berhaji tamattu dan haruslah menyembelih dan seekor syah. Kalau tidak diperolehnya, maka berpuasa 3 hari dalam haji sebelum hari raya secara terpisah-pisah atau berturut-turut. Dan 7 hari lagi apabila telah kembali ke tanah air. Kalau tidak ia berpuasa yang 3 hari itu sehingga ia kembali ke tanah air, niscaya berpuasalah ia 10 hari secara berturut-turut atau berpisah-pisah. Dan ganti dari dam kiran dan dam tamato itu sama. Dan yang paling utama ialah haji ifrat, kemudian haji tamato, dan kemudian haji kiran. Adapun larangan pada haji dan umroh adalah 6. Pertama, memakai kemeja, celana, muza, dan serban, tetapi seyogyanya memakai kain sarung, selendang, dan 2 sandal. Kalau tidak diperolehnya 2 sandal, maka dipakainya 2 kasut bertumit. Jika tidak diperolehnya kain sarung, maka dipakainya celana, dan tidak mengapa dipakai mintikoh atau kain yang dipakai wanita, dan diikat tengahnya, maka yang di atas dilepaskan ke bawah, dan yang di bawah sampai mendekati tanah. Dan tidak mengapa bernaung pada kendaraan. Tetapi tidak seyogyalah menutupkan kepalanya, karena ihram itu adalah pada kepala. Bagi wanita, boleh memakai tiap-tiap yang berjahit sesudah tidak menutupkan mukanya dengan apa yang menyentuhkannya, karena ihram wanita itu adalah pada mukanya. Kedua, memakai bau-bauan. Maka hendaklah dijauhkan tiap-tiap apa saja yang dihitung bau-bauan oleh orang yang berakal sehat. Kalau dipakai bau-bauan atau pakaian yang dilarang tadi, maka haruslah disembelih dan seekor syah atau kambing atau biri-biri atau kibas. Ketiga, bergunting rambut dan memotong kuku. Dan pada yang 2 ini dikenai fidyah, yakni dan seekor syah. Dan tidak mengapa bercelak dikenakan fidyah, yakni seekor syah. Dan tidak mengapa bercelak memasuki hamman, membedik, membekam, dan menyisirkan rambut. Keempat, bersetubuh. Dan itu merusakkan sebelum tahalul pertama dan dikenakan seekor unta betina, atau lembu betina, atau 7 ekor syah. Kalau sesudah tahalul pertama, niscaya diwajibkan seekor unta, dan haji itu tidak rusak. Kelima, segala hal yang menjadi pendahuluan dari bersetubuh, seperti berpelukan dan berpegangan yang meruntuhkan kesucian wudhu dengan wanita, maka itu diharamkan dan dikenakan syah. Begitu pula dengan mengeluarkan mani. Dan diharamkan nikah dan menikahkan. Dan tidak ada dam padanya karena nikah itu tidak sah. Keenam, membunuh binatang darat, yakni yang boleh dimakan atau binatang itu terjadi dari binatang halal dan binatang haram. Kalau membunuh binatang buruan, wajiblah menggantikan binatang yang serupa dengan binatang buruan itu, dengan memperhatikan berlebih kurangnya tentang bentuknya. Dan memburu binatang laut itu halal, tidak ada balasan padanya.